Buat saya ayah sama ibu itu kedudukannya sama. Jadi lagu Titip Rindu buat ayah itu sebenarnya juga adalah untuk ibunda. Jadi bagi saya ayah dan ibu adalah satu kesatuan yang tidak dan tidak boleh dan tidak akan terpisahkan bagi anaknya. Tuh, dan sayang tuh sama ayah. Ya. Nanti saya juga ada Om Ebit, saya ada ciptain sebuah lagu ini karena saya sayang banget sama mama. Jadi tadi buat ayah, nanti ada lagu untuk mama ya. Tapi sebelumnya saya akan menyanyi lagi dulu spesial karena ada Om Ebit di sini. Ini adalah sebuah lagu yang saya nyanyikan dalam lomba waktu saya masih meniti karir. Sering saya bawakan, judulnya Berita Kepada Kawan. Tapi silakan Om Ebit sama Noella duduk menikmati nih. Iya. Saya nyanyi, silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi buat Om Ebit. Noella, terima kasih Noella. Wow. Ini lagu apa ya? Tahun berapa ini saya di rumah tuh, kalau papa saya ada di sini juga, kalau muter lagu CD tuh lagu-lagunya Om Ebit. Dan lagu ini saya pernah dapat juara satu nyanyi lagu ini. Ya, tepuk tangan dong buat saya. Buat Om Ebit yang udah ciptain lagunya. Judulnya Berita Kepada Kawan. Ini dia. Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Semuanya. Oh, hempas batu jalanan, hati tergetar menatap kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Oh, kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Mengapa tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa? Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Transifik! Oh, semua yuk! Oh, menangis mamaku. Adakah yang mengganggu pikiranmu? Ceritakan padaku apa di hatimu. Jangan pernah kau ragu aku untukmu. Oh, oh, oh, oh. Sudah cukup kau bersedih. Hapuslah air di matamu. Sudah lupakan yang terjadi. Senyum, ku ingin kau tertawa. Tawamu bahagiaku, bahagiaku. Oh mama, Mama. Tepuk tangan sekali buat mama saya dong. Jangan nangis kan. Pegang mic-nya, Ma. Taruh sini. Mama penyanyi kan? Penyanyi coba. Hah? Di kamar mandi. Yang bikin saya pinter nyanyi ini dari mama saya. Coba nyanyi dikit, Ma. Apa? Lagu mama saya tuh apa? Lagu mama yang favorit tuh. Sepasang rusa dilanda asmara. Sedikit lah, Ma. Itu aja sedikit. Peganglah sini, Bikin, Ma. Sepasang rusa dilanda asmara. Mereka pergi berdua-dua. Udah, Ma. Nanti kalau kebanyakan, suruh bikin album, Mama, nanti. Oke, seperti janji saya tadi, akan ada, udah ada mama saya. Jadi silakan yang mau telepon langsung, chit-chat, ngobrol, nanya apa saja sama mama saya. Mama saya akan menjawabnya sesukanya mama saya, ya. Karena ini acaranya mama saya. Silakan, udah ada telepon? Langsung saja. Apa? Halo? Ya, ya. Halo, ya, selamat malam, Mas. Malam, Judika. Selamat malam, Mas. Dengan siapa, di mana, Mas? Malam, Judika, dari Chandra Pekalongan, Judika. Dari Chandra di Pekalongan. Coba sapa dulu, Ma. Di Pekalongan. Kalau Pekalongan piye kabare, Mak? Coba orang Batak kalau ngomong piye kabare gimana coba, Mak? Piye kabare gitu. Iya, piye kabare. Sebentar, sebentar. Cik, cik. Ah, ini lewat. Nih, nih, nih, nih. Ini cuy, cuy. Ini dulu. Ah, halo. Banyakan ya, coba tanya. Apa tadi? Piye kabare? Piye kabare? Piye kabare? Piye kabare bukan piye kabari. Piye kabare coba? Piye kabare? Piye kabare? Coba. Piye kabare? Ah, ape-ape ta? Oke, okay, Mas. Ape, mas di Pengalongan siapa tadi, Mas? Iya, Chandra, Mas Chandra. Mas Chandra? Iya. Mas Chandra mempunyai kesempatan emas untuk menanyakan satu hal saja kepada mama saya. Karena saya aja satu hari cuma bisa nanya satu sama mama saya ya. Coba silakan Mas Chandra mau tanya apa sama mama saya? Oke. Okay. Iya. Pertama sih saya kagum sama suaranya Judika, keren banget. Oh, terima kasih. Terima kasih Mas Chandra. Dan habis pokoknya. Thank you, Mas. Nonton terus ya Night with Judika ya. Menurut saya sih Judika yeah, the best singer di Indonesia ini. Amin. Terima ya, kasih, Mas. Pertanyaannya banyak, Mas Chandra. Oke, okay, Mama mau tanya ini yeah, tentang Judika. Dulu bandel gak sih, Mas? Nah, nanya-nya itu, nanya gua, nanya apa kek. Katanya gini, Mas. Dulu Judika bandel gak katanya? Aku dulu bandel gak aku? Memang ada bandel. Sini, Mas. Tapi baik. Coba, gimana, gimana? Memang? Bandelnya itu baik. Masa ada bandel baik? Oh, apa dulu suka teriak-teriak tuh, Mas? Nah, dulu aku suka teriak-teriak gak katanya? Jadi suaranya sampai melengking tinggi gitu? Kenapa bisa suara aku melengking tinggi gini? Apa aku suka dulu teriak-teriak gitu? Ya itu dulu memang adalah dari pengajaran dari gereja sekolah minggu. Dari gereja. Diajari kan. Siapa yang ngajarin? Ya guru sekolah minggu lah. Terus kenapa suaraku? Aku suka teriak-teriak enggak dulu gitu. Ya, suka enggak aku teriak dulu? Ya suka. Suka. Kenapa ya, aku teriak-teriak, Mak? Ya itulah enggak gitu hobimu. Oh gitu hobiku. Tapi mulai bakatnya jadi penyanyi itu kapan tuh, Mas? SD, SMP, SMA? Wah, banyak pertanyaannya. Jadi nanti aja minggu depan lagi ya, Mas, nanya sama Mas saya. Waktunya habis katanya, Mas. Terima kasih, Mas Chandra di Pekalongan. Thank you. Terima kasih ya, Mak. Mama di sini waktunya dikit karena mahal, Mama. Kalau Mama lebih ini lagi, nggak mampu nanti bayarnya, Mak. Duduklah, Mak. Saya mau panggilkan kaki idola saya, Om Ebit Gade, untuk gabung sama saya di panggung sini dong. Kita cicat lagi dikit. Oke, okay. Ada Mama, ada idola saya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Om Ebit, saya ciptain lagu Mama buat Mama saya yang memang sangat sayang sama saya. Saya dulu pernah bantu Mama saya itu jual tomat, jual apa lagi, Mak? Bawang pere ya? Daun bawang. Semua aku jual nih. Tomat sama bawang enggak semua aku jual, Mak. Dipikir orang nanti baju-baju Mama aku yang jual. Gitu. Oh, ada artis. Artis, nah, iya. Jadi buah-buahan lah ya. Buah-buahan. Iya, buah-buahan dan sayur-sayuran. Iya. Iya. Bentuk kepedulian itu kan tidak selalu berupa materi, bisa ditunjukkan dengan apapun, seperti Om Ebit nih menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama lewat lagu. Jadi lewat lagu itu dapat membangun kepedulian terhadap orang lain, Mas. Iya, saya pikir memang masing-masing kita bisa punya peran dimanapun juga. Kalau kita pencipta lagu, penyanyi, tentu perannya tidak jauh dari apa yang kita mampu. Kalau kita penyanyi, pencipta lagu, tapi disuruh ngaspal jalanan, mungkin gak rata. Jadi saya kira itu. Jadi kita mengambil peran yang sesuai. Dan saya merasa mendapat berkah di situ ya, Mas, dari Manugra. Tuhan bahwa lagu-lagu saya difahami dan dimengerti sebagai lagu-lagu yang mengajak kepada kebaikan. Itu berkah bagi saya. Jadi Mama saya udah ada anaknya di sini. Sekarang ada Om Ebit. Saya mau panggil dulu biar klop anaknya Om Ebit untuk gabung bareng-bareng saya di sini. Tepuk tangan buat Adera. Ini penyanyi muda berbakat yang ini kayaknya dari Om Ebit nih. Keturunan apa darah seninya dari Om Ebit nih. Nah, sini dulu. Selamat malam semuanya. Tepuk tangan buat Adera sekali lagi. Der, gua panggil anaknya apa, Der? Ade apa Dera apa? Adera aja. Adera bisa. Adera. Adera aja sih. Adera ya? Bukan Adera itu. Bukan. Itu Adera ya. Oke, Mak, aku mau tanya. Ini kan kalau dari lagu-lagunya Om Ebit nih, lagunya Syahdu terus puitis gitu, gue yakin nih Om Ebit gak pernah marah di rumah, bener gak? Pernah gak? Gak pernah sih, gak pernah, pernah marah. Kita sifatnya diskusi tapi. Oh gitu, oh ada tersirat ya. Gak pernah marah sih, sifatnya diskusi. Iya, kita kalau di rumah tuh diskusi, jadi gak pernah yang kita dimarahin, disuruh-suruh gitu. Apa kalau marah tuh pakai puitis-puitis kayak tadi, coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang, kamu itu gak pulang-pulang gitu, gak. Itu kayak telenovela. Jadi yang terjadi justru saya sering dimarahi sama anak-anak saya. Ini dia nih. Oh jadi suka marahin bokap justru nya. Enggak. Kita kayak teman aja di rumah tuh udah kayak teman gitu. Nah, ini kalau teman biasa pasti dekat banget nih. Gue pengen tantangin Adera untuk bisa nyanyikan satu lagu Bapak tanpa latihan. Setuju enggak teman-teman semuanya? Langsung aja. Jadi enggak ada latihan. Kita lihat di sini. Sebenarnya gue nggak bisa sih, maksudnya nggak mampu gitu loh. Awas kalau jelek ya. Itu ya, itu loh, lihat ya, itu masalahnya loh. Tapi masih pakai senyum kan, awas kalau jelek, paling gitu. Nggak, kadang-kadang mungkin gue bisa nyoba tapi mungkin sepotong doang dan itu nggak bakal perfect gitu. Jadi jangan diharapkan bakal yang keren banget dan perfect gitu. Jadi mudah-mudahan aja sih. Ya, biasa kalau ngomong gini begitu nyanyi itu keren banget. Tunggu Judika, ini menyangkut izin juga soalnya. Oh jadi, iya ya. Karena dia belum dapat izin, dia lagunya yang itu-itu aja. Yang saya izinkan cuma itu. Jadi kalau mau nyanyi lagu bokap harus bayar juga royaltinya? Enggak sih. Oh enggak, oh ya. Iya lah, nanti kita tetap profesional. Coba dong. Tunggu tangan dong buat Adera dong. Pokoknya di Night with Judika akan ada tantangan-tantangan aneh sesuka-suka gue aja. Gue tadinya mau di belakang situ cuman gak kelihatan. Jangan dong. Jangan bagi gitar saya. ternyata ya. Tidak seperti yang ternyata saya bayangkan. Ternyata galak juga ya. Rapnya aja ya. Ada yang tahu lagu ini gak ya? Musim belum bergulir, masih ada waktu saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu pun tersibar, cinta mengalir sebening embun, kasih pun mulai deras mengalir. Jumlah sebening embun. Gua bilang juga apa kan? Ngomongnya aja gua gak bisa. Gitu nyanyi. Pagi. Tepuk tangan dong buat Adera dong. Terima kasih semuanya. Oke, kita masih sebentar. Boleh tanya itu lagu apa tadi itu? Nah itu dia, saya mau tanya tuh. Itu lagunya Papa itu, judulnya Cinta Sebening Embun. Oh iya. Kok beda banget ya? Mereka lebih tahu, kalau saya kadang-kadang. Oh ini fansnya Om Ebit semua, tepuk tangan dong yang ada di kanan sini dong. Oke. Masih di Night with Judika, kali ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Om Ebit, akan menyanyi buat kita semuanya ya. Ini lagu perenungan juga buat keadaan sekarang Indonesia. Terimalah persembahan dari Om Ebit G.A.D. Ya, apapun kesulitan yang sedang terjadi, kita harus tabah menghadapinya. Mari sama-sama kita bersatu untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan dan juga kebakaran di sana-sini, asap di sana-sini. Selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Om Ebit, persembahan dari hati untuk kita renungkan. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa kini. Berusahalah agar ia tersenyum. Oh, berusahalah agar ia tersenyum. Terima kasih. Ya, kembali lagi di Night with Judika. Terima kasih buat semua pemirsa Trans TV yang ada di rumah maupun semua yang ada di studio. Terima kasih buat Judika Holik seluruh Indonesia yang sudah hadir. Terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan di dalam Night with Judika di waktu dan tempat yang sama. Terima kasih buat semua bintang tamu yang luar biasa malam hari ini. Tepuk tangan. Dan juga Noella, terima kasih. Tepuk tangan buat Adera juga. Deo Moraben. Mama saya dan papa saya yang hadir di sini, istri saya juga. Terima kasih buat pemirsa yang tiada hentinya. Sampai ketemu minggu depan, kita seru-seruan lagi. Sebagai persembahan terakhir, terimalah Adera dengan Lebih Indah. Cheers.